Jadi pelajaran pertama Darsul awal itu tentang inna dan la'alla, ya. Tentang inna dan la'alla. Nah, penggunaan kalimat inna dan la'alla. Di sini mana ada kalimat la'allaka? Perhatikan Hasyim, Hasyim yang kedua ya. Percakapan kedua, kaifa haluka ya ustaz, la'allaka bi khairin. Nah, kemudian innaka ya. Innaka ada lagi inni ya. Kemudian innahu, inna sa'ataka. Nah, itu penggunaan inna dan la'alla. Ya. Di pelajaran pertama itu tentang inna dan la'alla. Penggunaan kalimat inna dan la'alla. Tentang inna. Kedua tentang la'alla. Inna dan la'alla. Inna itu adalah namanya huruf nasab. Huruf nasab, kemudian fungsinya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Kemudian la'alla juga huruf nasab. Nah, jadi ini sama-sama huruf nasab. Nah, huruf harfun nasbin, huruf nasab ya. Kemudian fungsinya adalah tansibul isma ya, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Tansibul isma, kemudian watarfa'ul khabar. Ya. Inna dan la'alla dia huruf nasab. Huruf nasab berarti kalau masuk ke isim, maka isimnya menjadi mansub, dinasabkan. Contohnya di sini, sebelum dimasuki inna, innallaha alimun. Sebelum dimasuki inna, allahu alimun. Kemudian contoh yang lain, zaidun qaimun. Nah, imun saja, guring atau tidur. Nah, jadi sebelum dimasuki inna dan la'alla, isim itu, isim ini, jumlah ini dan jumlah ini polanya adalah mubtada khobar. Polanya apa? Mubtada khobar. Allah itu maha mengetahui. Zaidun itu tidur. Polanya mubtada khobar. Kemudian kita masuki inna, artinya sesungguhnya. Kita masuki la'alla. La'alla maknanya ada dua. Bisa mudah-mudahan atau barangkali. Di sini barangkali. Ya, jadi inna. Maka ketika masuki inna dan la'alla, nah maka ini menjadi mansub. Nah, isim setelahnya menjadi mansub. Karena ini isim mufrad, ini isim mufrad, maka dinasabkan dengan fathah. Maka menjadi innallaha la'alla zaidan. Nah, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Kemudian barangkali Zaid tidur. Nah, jadi kalau inna itu rinciannya seperti ini ya. Inna itu huruf nasab. Huruf nasab. Harfu nasbin. Huruf nasab. Wa taukidin, dan huruf taukid, penguat. Makanya diterjemahkan dengan sesungguhnya atau bahwasanya. Huruf nasab dan huruf taukid. Kalau la'alla, huruf nasab, maka wajib isim setelahnya dinasobkan. Kemudian wattarajji harfu nasbin wattarajjin belum ya tarajji benar tarajjin wa tawaqqu nanti ulun jelaskan. Kalau la'alla namanya huruf nasab, harfu nasbin, dan huruf tarajji. Tarajji ini pengharapan. Pengharapan. Maka terjemahannya apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. La'allallahu an yaghfirolana. Mudah-mudahan artinya. Kemudian, tawakku perkiraan. Perkiraan. Maka terjemahnya apa? Barangkali. Barangkali. Tawakku ini perkiraan, ini harapan. Ini harapan, terjemahnya mudah-mudahan. Ini perkiraan, terjemahnya barangkali. Abah Hikam mana? Lalu dijawab, barangkali dia di sekolahan. Bisa jadi dia di rumah. Atau barangkali si Din di pasar. Itu namanya la'alla. Jadi mana Abah Hikam? Bisa si Din itu di pasar. Nah, atau barangkali beliau berada di pasar. Maka la'allahu barangkali nya Abah fisuk di pasar. Ini maknanya barangkali. Kemudian kalau tarajji tadi, mudah-mudahan pengharapan. La'allallah, mudah-mudahan Allah. La'allallaha ya, karena dia huruf nasab. La'allallaha an yaghfir lana. An yaghfir lana. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. La'allallaha an yan la'allallaha an yunzilal matar. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Ini namanya la'alla. Kemudian ketika di Al-Quran, kan ada ayat tentang puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Tapi ketika di dalam Al-Quran, la'alla memang secara asal maknanya mudah-mudahan. Tapi ketika itu ada, ketika sebelumnya ada perintah Allah, ada kalimat la'alla, maka diterjemahkan bukan mudah-mudahan lagi. Pasti kalian bertakwa. Menunjukkan makna kepastian tahqiq. Itu kalau berada di dalam Al-Quran. Ketika ada perintah Allah dan dikerjakan seperti puasa, apa keutamaannya la'allakum tattaqun? Itu maknanya apa? Kan agar kalian bertakwa atau mudah-mudahan kalian bertakwa. Tapi maknanya adalah pasti. Pasti kalian bertakwa. Tapi secara asal la'alla di sini, nah, maknanya bisa dua. Pertama, perkiraan barangkali atau pengharapan mudah-mudahan. Ya, la'alla. Jadi keduanya ini adalah huruf nasab. Otomatis isim setelahnya menjadi mansukh, dinasabkan. Otomatis isim setelahnya dinasabkan. Contoh tadi, Allahu alimun dimasuki inna, innallaha alimun. Innallaha alimun khabir. Kemudian Zaidun na'imun dimasuki la'alla menjadi la'alla Zaidan na'imun. Barangkali Zaid guring. Itu namanya inna dan la'alla. Contoh di sini Hashim ya. Baris ketiga dari atas. Kaifa haluka ya ustaz la'allaka bi khairin. Apa arti la'allaka bi khairin? Semoga atau mudah-mudahan pian dalam keadaan baik-baik saja. Itulah, bukan mudah, bukan apa, barangkali bukan, tapi mudah atau semoga, pengharapan. As mudahan pian baik-baik aja. Itu namanya la'al, la'alla. Kemudian lagi di sini ada kalimat inna mudarris ya. Yang keempat dari atas. Innaka talibun dzakiyun. Innaka talibun. Nah, ka-nya itu namanya isim inna. Jadi rinciannya innallaha alimun, Allahnya isim inna ya. Jadi kan asalnya jabatannya itu mubtada khobar ya. Nah, ini disebut dengan isim inna. Isim innanya ini khobar inna. Khobar inna ya. Ini isim la'alla. Ini khobar la'alla. Nah, ini jabatannya ya. Ini isim inna, khobar inna. Isim la'alla, khobar la'alla. Isim la'alla wajib nasab, wajib mansub. Til, namanya apa? Nasab muttasil. Nasab karena statusnya menjadi isim inna. Setiap isim inna pasti mansub nasab. Ya. Kemudian muttasil bersambung karena bersambung dengan inna. Karena domirnya muttasil dengan inna. Kemudian ketika memasuki anta jadi apa bu? Ya, innaka di Al-Qur'an innaka mayyitun wa innahum mayyitun menjadi innaka, sesungguhnya kamu. Kemudian antuma menjadi innakuma ya. Kuma antuma, antuma menjadi innakuma. Innakuma, antum, innakum, innakum, anti, kaknya dibawahkan, innaki, anti, innaki, innaki, salah. Nah, kemudian antuma, innakuma, antunna. Innakunna, innakunna ya, innakunna, antunna, antunna, in, innakunna. Kemudian ana, ini, ana itu boleh dua, boleh inni, boleh innani. Inni anal ghafurur rahim, kata Allah. Inni anal ghafurur rahim. Boleh? Innani. Naknya namanya nun lil wiqayah. Lil wiqayah ya. Boleh, intinya boleh. Innani atau inni. Innani dan inni. Itu apa tadi? Memasuki inna memasuki domir. Begitu pula la'ala. Kalau kehuwa la'allahu, kehum la'allahum, hiya la'allaha. Jadi hiya, inna, masuk inna menjadi innaha. Innaha baqaratun safra. Sesungguhnya dia, dia sapi betina, kembali kepada sapi, adalah sapi yang kuning, baqaratun safra. Nah, jadi kalau hiya menjadi innaha. Contoh misalnya, sesungguhnya beliau itu ibu kita misalnya. Sesungguhnya Sidin garing, ibu ulun di rumah sakit, dan bahwasanya beliau sakit. Maka apa bahwasanya innaha, haknya kembali ke ibu. Maridoh, maridotun, ya. Nah, kemudian kalau hunna, apa hunna? Inna hunna, ada di surah Yusuf, inna kaidah hunna azim. Nah, sesungguhnya tipu daya para perempuan itu azim, besar, ya. Maka menjadi inna hunna. Nah, la'alla itu sama dengan inna. Memasuki huwa la'allahu, anta la'allaka, anti la'allaki, antum la'allakum, ana la'alli, la'alli. Ulun lupa la'allani boleh enggak ya? Ada enggak pian menemukan la'allani? Ada. Setahu ulun la'alli. Ada di Al-Qur'an la'alli attali'u da'alli. Ulun kada ingat la'allani boleh atau kada? Atau ada atau kada? Yang jelas la'alli, ya. Mudah-mudahan aku. Nah. La'alli. Ini perkataan Firaun ada di Al-Qur'an. Dia ingin membangun bangunan tinggi. Untuk apa? Untuk bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. La'alli, mudah-mudahan aku atau semoga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Itu la'alli, mudah-mudahan aku, kata siapa? Fir'aun. Kemudian kalau nahnu, innana, kalau la'alla, la'allana. La'allana minal muttaqin. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, jadi itu inna dan la'alla bisa masuk kepada dhamir dan akan berubah, ya. Akan berubah dan bersambung, ya. Minimal dia bersambung seperti huwa, la'allahu, huwa, innahu dan seterusnya. Jadi di sini banyak inna dan la'alla. Nah. Kemudian silakan yang ingin bertanya dulu masalah ini. Pelajaran pertama tadi tentang inna dan la'alla. Dua-duanya huruf nasab. Dan fungsinya tadi ini, nah, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ini isimnya nasab, ini khobarnya marfu. Menasabkan isim kalimat Allah, merofakkan khobarnya yaitu Ali Alimun. Silahkan yang ingin bertanya, ada mikrofon lah. Atau kalau kada kita langsung tamarin, latihan. Sudah ya. Latihan, ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari mana Hashim? Nah, Ustaz. Ya. Tadi kan untuk domir ana ada innani sama ada ini. Ini. Ya. Kapan itu untuk penggunaannya, Ustaz? Boleh, kapan saja boleh. Contoh misalnya sesungguhnya aku guring. Boleh ini naimun, kada mungkin pian guring bepandir. Sesungguhnya saya garing, bujuran saya sakit. Itu bahasa Banjarnya. Maka boleh ini maridun atau innani maridun. Jadi penggunaannya bebas kapanpun. Boleh pian ini, boleh innani. Ya. Tadi. Ya? Nama nunnya tadi apa? Namanya lil wiqayah, ya. Untuk menjaga, menjaga. Secara asal nun lil wiqayah ini untuk menjaga agar huruf sebelumnya tidak berharokat kasrah. Kalau dalam istilah fi'il ada namanya nun lil wiqayah. Lil wiqayah untuk menjaga. Untuk menjaga harokat sebelumnya asal. Untuk menjaga harokat sebelumnya jangan sampai kasrah. Biasanya masuk ke fi'il. Contoh, ya. Dia memukulku. Apa bahasa Arabnya? Dorobani. Nah, nunnya itu lil wiqayah. agar jangan sampai sebelum nun ini dibaca kasrah dorabini, karena fiil tidak mungkin ujungnya kasrah. Kasrah itu tanda isim. Nah, jadi bukan. Jadi kalau seandainya nunnya dibuang, orang bisa membaca dorobi. Nah, dorobi. Maka agar jangan sampai seperti itu dibaca kasrah, maka dikasih nun lil wiqayah untuk menjaga agar jangan sampai diharokati kasrah. Jadi yang kasrah itu nunnya, dan nun ini bukan bagian dari fi'il. Nun ini tambahan, disebut dengan nun lil wiqayah, untuk menjaga agar ujung dari fi'il jangan sampai dibaca kasrah. Karena kan ya ini identik dengan kasrah sebelumnya, maka agar jangan sampai ujung fi'il dibaca kasrah, ditambah dengan nun lil wiqayah. Nunnya ini yang dikasrahkan, dorobani. Dia bukan termasuk bagian dari fi'il. Ujung fi'ilnya adalah ba. Jadi seperti itu sebenarnya. Tapi ulun walau alam ya, kalau ini kenapa dia boleh ditambah nun lil wiqayah. Padahal kan boleh dia dikasih kasrah ini kan boleh ya. Mungkin kena dia huruf bukan fi'il. Walau alam. Yang jelas boleh ditambah dengan nun lil wiqayah. Dan ketika ada nun lil wiqayah, dia tidak boleh dibaca innini, enggak boleh. Inna innani. Kalau ini kan tidak ada nun lil wiqayah, maka boleh inni. Tapi ketika ada nun lil wiqayah ini, maka tidak boleh dibaca kasrah innini. Secara umum ya, adanya nun lil wiqayah ini agar harokat sebelumnya jangan dibaca kasrah. Innani. Innini salah. Tapi innani. Sama dengan nahnu ya. Nah, nahnu itu boleh dua. Boleh inna, boleh innana. Itu sama nun lil wiqayah juga. Inna atau innana. Inna kata Allah, inna kunna mundhirin. Sesungguhnya kah kami. Boleh innana dan seterusnya. Jadi boleh inna, boleh innana. Ada lagi silakan. Jadi boleh percakapan pian inni atau innani. Tidak ada syarat yang khusus ya. Kemudian latihan pertama. Nah, itu kan pertanyaan. Pian tambah kalimat inna. Pian tambah kalimat inna. Contoh misalnya aina abuka? Di mana abahmu? Bahwasanya si Din di pasar. Berarti apa bahasa Arabnya? Innahu fissuk. Ya. Silahkan dari depan sebelah kanan. Julung mikrofonnya lawan si Din. Ya. Jadi tambahkan inna biar di awalnya. Contoh tadi, aina abuka? Di mana rumahmu? Innahu fissuk. Di mana abahmu? Innahu fisuk. Sesungguhnya dia di pasar. Aina baituka? Di mana rumahmu? Innahu fi Banjarmasin. Bahwasanya atau sungguh rumah itu berada di Banjarmasin. Ya. Nomor satu bu. Min aina Hashimun? Dari mana Hashim itu? Nah, kan? Ya. Innahu minal Hind. Innahu minal Hindi. Artinya sesungguhnya dia dari India. Nah, jadi kalau terjemah itu bebas Bu ya. Bian sesungguhnya boleh atau sungguh saja boleh atau bahwasanya boleh ya. Biasanya kalau kepanjangan ya ulun sungguh karena sesungguhnya cukup panjang ya. Contoh tadi di sini innahu minal Hindi. Sungguhnya atau sungguh dia dari India. Yang jelas maknanya ada taukid penguat makna. Kemudian nomor 5, kam akhwan lahu? Berapa saudaranya? Nah, sesungguhnya saudaranya 5 saudara misalnya. Nah, bagaimana? Sesungguhnya saudaranya ada 5 saudara. Ya. Inna. Innahu. Sesungguhnya saudaranya. Kalau innahu sesungguhnya saja. Maksud ulang sesungguhnya saudaranya. Nah. Inna ikhwani. Tidak usah dijamakkan, mufradkan saja. Tapi bersandar dengan domir. Sesungguhnya ulang seperti ini. Sesungguhnya sungguh rumahnya inna baitahu. Inna baitahu. Sesungguhnya abahnya inna. Di Al-Quran ada inna abahu. Inna abahu. Af'alul khamsah ya, ada alifnya. Inna abahu. Sesungguhnya abahnya. Nah, ini sesungguhnya saudaranya. Inna akhahum. Salah satu. Salah satu. Ikhwanin. Ya. Inna akhahu salasu ikhwanin. Ya, sesungguhnya saudaranya ada lima saudara. Kemudian nomor tiga. Ya, silakan. Naha minal hindi. In ha minal ya. Innaha minal hindi. Sesungguhnya nya jam tangan itu dari India. Ya. Nomor 4. Bikam hiya, berapa harganya? Harganya apa? Jam tadi. Nah, sesungguhnya harganya berapa misalnya? Harga bahasa Arabnya apa bu harga? Harga itu si'run ya. Di sini ada enggak ya? Si'run. Samanun bisa tapi jarang dipakai. Kalau di Arab Saudi sekarang ini itu bukan samanun yang dipakai walaupun boleh ya. Tetapi si'run. Kalau pian umroh ada wadai. Nah, tulisannya S kemudian R. Apa SR? Si'ru rial, harga rial 4. Bukan Saudi rial. Si'ru rial, harga rial 4. 4 rial. SR ya. Si'ru rial, harga rial. Jadi si'run. Nah, seperti ini. Pakai sin. Si'run. Memang thamanun sama maknanya. Tetapi yang sekarang dipakai yang banyak adalah si'run. Sesungguhnya harganya misalnya berapa bu? Harganya berapa? 5 real. Susah ya. Realnya harus dijamakkan. Itu kan adat ma'dud. Yang murah saja 2 dinar. Nah, 2 dinar. Dinarnya pian musannakan. Ini 1 dinar, 2 dinarnya bagaimana? Menjadi musanna ditambah alif dan nun. Sesungguhnya harganya 2 dinar. Innaha ya. Bukan harganya, sesungguhnya harganya inna si'roha 2 dinar. Isna. Bukan bu, dinarnya tambah ujungnya alif dan nun. Dinar. Roni. Ya, kan musanna. Tinggal tambah ujungnya alif dan nun. Qalamun qalamani 2 pulpen. Kitabun kitabani 2 kitab. Inna si'roha dinaroni. Sesungguhnya harganya 2 dinar. Kemudian nomor 2, ayuhibbuhul mudarris, apakah mudarris menyukainya? Nya Hasyim, sesungguhnya mudarris menyukainya. Nah, sesungguhnya mudarris menyukainya. Nya Hasyim. Ayo, silakan. sesungguhnya mudarris. Nah, mudarrisnya kemasukan inna. Sesungguhnya mudarris mencintainya. Nomor dua, ya. Ayuhibbuhul mudarris. Nah, apakah mudarris menyukai si Hasyim tadi? Inna mudarisa. Ya, innal. Innal mudarisa. Ya, terus? Yuhibbu. Yuhib? Yuhibbu. Yuhibbuhu. Ya, sesungguhnya. Sesungguhnya mudarris menyukai di dia. Kemudian nomor 7. Aina akhwatuhu, di mana saudari-saudarinya? Nah, baru sesungguhnya mereka, mereka saudari-saudari tadi di mana, ya? Terserah yang di Banjar kah, di Madinah kah, di Pakistan kah, ya. Silakan. Innahunna huna bil Madinah. Coba ulang, Bu. Sekali aja hunnanya. Inna. Inna hunna. Ya. Bil. Bil. Bil Madinah. Nah, Madinah tu tati. Madinah tu muda. Nah, mana pihak? Bil Madinah tu, bil Madinata atau bil Madinati ujungnya? Bil Madinati. Ya. Coba ulang. Sesungguhnya mereka di Madinah. Inna. Innahunna bil Madinah. Ya, innahunna bil Madinah, ya. Ba-nya maknanya fi, di Madinah. Kemudian 6. Kam ukhtan lahu? Berapa saudarinya? Sesungguhnya, sesungguhnya saudarinya, nah, sesungguhnya saudarinya itu mufrad saja, Bu, ya. Sesungguhnya saudarinya ada berapa, misalnya 5. 5 saudari. Silakan. Arba. Innahu sesungguhnya saudarinya. Inna ukhtalahu. Kan mansub fathah. Ya, inna benar, dia harus fathah mansub. Sesungguhnya saudarinya. Inna ukhta. Ya, saudari siapa? Ukhtalahu. Ukhtahu. Saudarinya langsung inna saja. Inna ukhtahu. Arba'. Ya, ar. Arba'u. Ya. Akhwatun. Akhwatun. Bukan tun. Akhwatin. Ya. Inna ukhtahu. Nah, sesungguhnya saudarinya ada 4. Ada 4 saudari. Ukhtahu, inna ukhtahu, kan mansub, kemasukan inna fathah. Inna ukhtahu, saudarinya ada 4. Apa jawabannya? Dia kalau beridofat, isim mufrad ketika beridofat, maka maknanya umum, bisa 1, bisa 2, bisa sama seperti kam ukhtan lahu. Berapa saudara? Ukhtan ini mufrad atau jamak? Mufrad, kan? Padahal saudarinya berapa? Ada 4, ada 5. Boleh, ya. Jadi boleh kalau boleh saja kam apa tadi? Inna akhwatihi, sesungguhnya saudari, boleh saja. Tapi ukhtahu pun juga boleh dijadikan mufrad. Karena ketika bentuk mufrad itu beridofat, kan beridofat dengan hu, kan? Maka maknanya umum. Bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Kemudian latihan kedua, do hadhil alamata, centeng ya, amamal jumalis sahihati, wa hadhil alamah x amamal jumalillati laisat sahihatan. Nah, ini perintahnya adalah kalau jumlah yang ada berapa di sini, ada 8, ya. Kalau benar dikasih centeng, kalau salah dikasih X. Jadi ada yang benar dan ada yang salah. Contoh di sini nomor satu, Hashimun talibun kaslanu sa'atuhu rakhisatun sa'atuhu bi alfi rubiyatin akhwatuhu bil madinatil munawwarati. Hashimun yang berikutnya, Hashimun talibun mujtahidun sa'atuhu ghaliyatun sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin akhwatuhu bil hindi. Ya. Ada enggak salah di sini menurut Pian? Coba nomor satu. Silakan gilirannya. Nomor satu yang A ya. Maksudnya gimana ya? Dipilih kayaknya Ustaz. Dipilih A atau B? A atau B. Tinggi yang benar itu kan Hasimun Tolibun Mujtahidun, bukan Tolibun Kaslanun. Oh, antara A dan B? Iya. Oh. Oh, sesuai dengan yang kisah sebelumnya. Iya. Oh, belum bingung. Ini bujur semua masalahnya. Oh iya iya. Berarti dicocokkan dengan cerita tadi ya. Kan ada cerita itu Hashim sebelumnya. Hashim ini, oh iya benar. Pemalaskah? Rajin kah? Oh iya. Silahkan nomor satu. Nomor satu. Sudah tahu ya. Hashim talibun mujtahidun. Ya, dia apa artinya? Hashim pelajar yang bersungguh-sungguh. Ya. Nah, Pian ganti dengan bahwasanya dia apa? Siswa yang bersungguh-sungguh menjadi apa? Inna, pakai innahu atau langsung inna Hashimun? Inna Hashiman, sesungguhnya Hashiman, bukan sesungguhnya Hashim, sesungguhnya dia. Nah, inna Hashiman. Sesungguhnya dia, jadikan domir. Innahu. Ya. Hashiman. Enggak usah Hashimnya, enggak usah, karena sudah ada domir. Sesungguhnya dia. Nah, innahu taliban mujtahidun. Talibun. Talibun. Ya, mujtahidun. Ya. Kan domirnya itu menjadi isimnya, innahu, menjadi isim innanya. Dia yang mansub. Talibunnya marfu. Kan asalnya inna Hashiman, tapi diganti dengan domir menjadi innahu, ya. Innahu talibun mujtahidun. Contoh dalam Al-Qur'an, innahu huwal ghafurur rahim. Innahu alimun bidzatis sudur. Alimun karena menjadi khobar innanya. Adapun hu-nya menjadi isim innanya. Kemudian nomor dua. Nah, Pian baca, terjemahkan. Sa'atahu rohi sotu. Itu marfu. Mulanya mubtada khobar. Kalau tak itu nasob fathah. Berarti salah. Dia marfu bu dengan dommah. Karena polanya mubtada khobar. Berarti apa? Sa'atuhu. Ya, sa'atuhu, ya. Sa'atuhu. Rohi. Sotun. Ya, yang kedua sa'atuhu goliatun. Nah, yang mana yang benar? Yang rohis. Yang rohi. Apa arti rohis? Murah. Murah. Jamnya mu murah. Nah, Pian ganti bu dengan domir. Sesungguhnya dia. Dia kembali kepada jam. Diganti domir. Innaha. Rohi sotun. Ya, innaha rohi sotun. Kemudian harganya berapa? Nah, silakan jawab. Selanjutnya kah? Nggih, yang gilirannya. Jamnya, nah, Pian baca dulu Arabnya, kemudian terjemahkan. Silakan. Sa'atuhu. Sa'atuhu bi'atin bi'alfi. Yang pertama yang A dulu, sa'atuhu. Baca dulu dua-duanya baru Pian jawab. Sa'atuhu bi'alfin ruwi. Itu polanya mudhaf ilaih. Isim yang pertama jangan bertanwin. Sama seperti Abdullah, abdunya kan enggak pakai tanwin. Min Abdillah. Itu sama polanya. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Ya, yang kedua sa'atuhu bi mi'atin rubi. Nah, iya, itu iya, polanya sama, mudhaf-mudhaf ilaih. Iya, iya. Sa'atuhu mi'atin rubiyyah. Tanpa tanwin, bimi'ati. Oh iya, sama. Sama seperti alfi. Rubiyyatin. Iya. Sa'atuhu bimi'ati rubiyyatin. Itu polanya mudhaf-mudhaf ilaih. Sama seperti Abdullah. Abdu tidak pakai tanwin, bukan Abdun Allah bukan, tapi Abdullah. Dimasuki min, min Abdillahi, bukan min Abdin Allah bukan, tapi min Abdillahi. Kemudian ini faidah ya. Mi'ah itu nah memang apa namanya? Boleh seperti, kalau pian ada real maka bukan di kitab itu penulisannya. Nah, jadi 100 ya. Nah, boleh 2, boleh seperti ini. Tapi ini benar ya, walaupun secara kaidah ini salah. Sebelumnya alif sebelumnya fathah. Ini secara kaidah salah. Tapi ini dibenarkan ya. Dan ini masyhur yang sering digunakan seperti ini. Dan ini benar, walaupun secara kaidah secara asal dia kaidahnya salah. Apa setelah alif ada fathah? Afwan. Sebelum alif kasrah. Sebelum alif kasrah. Tapi yang aula dan sesuai dengan kaidah nah seperti ini. Nah, mi'ahnya. Ini duit Arab Saudi seperti ini. Penulisannya seperti ini bukan alif, tapi seperti ya, mi'ah. Nabroh namanya, alan nabroh. Ini sesuai dengan kaidah. Karena sebelumnya adalah kasrah, maka seperti ini. Bukan seperti ini. Walaupun ini benar, ya, tapi afdolnya adalah mi'atan. Seperti ini penulisannya. 100. Mi'ah artinya 100. Kemudian yang nomor 4, silahkan baca dulu, kemudian baru pian jawab. Silahkan. Saudari-saudarinya di Madinah Munawwarah atau saudari-saudarinya di India. Nah. Akhwatuhu bil Madinati. Disambung bil Madinah. Bil Munawwarah. Munawwarah tu tak ti, Bu. Ti. Ya, kemudian akhwatuhu. Itu mikrofonnya napa yuk putus-putus. Hu. Bil Hindi. Ya. Artinya saudarinya di India. Yang mana yang benar? Madinah. Oh iya, baterainya kah? Diganti aja Bu mikrofonnya, Bu. Pina putus-putus. Yang Madinah A. A ya, saudara saudari saudarinya di Madinah Munawwarah. Nah, nomor 3 perhatikan. Nah, ini penulis alhamdulillah beliau menjelaskan lagi tentang inna ketika bersambung dengan domir. Inna ketika memasuki domir. Ta'ammal ma yali. Renungkan atau perhatikan kalimat-kalimat berikut. Inna bersambung dengan dua huwa menjadi innahu. Sama dengan la'alla. La'alla bersambung dengan huwa menjadi la'al lahu. Ya. Kemudian inna bersambung dengan hiya menjadi innaha. Inna bersambung dengan anta innaka. Inna bersambung dengan anti innaki. Sama dengan la'alla. La'allaha, la'allaka, la'allaki. Ya. Disambung. Inna bersambung dengan ana boleh dua. Boleh innani, boleh in ini. Kalau la'alla, la'alli ya. La'allani ulun kurang, coba ulun cari dulu. La'alli ada di Al-Quran. La'alli at-tali'u. Tapi kalau al-allani, ulun ragu ya. Coba ulun cari dulu ada gak. La'allani. Ulun kurang tahu kalau la'alla ya. Coba ulun cari bang lagi. La'alla. apakah boleh la'allani seperti itu? La'alli Bu ya, la'alli. Di sini ada syarah durusulugah itu cuma la'alli. La'alli ya, bukan la'allani ya. La'alli. Kemudian hum menjadi innahum, la'allahum ya. Hunna menjadi innahunna, la'allahunna. Inna antum menjadi innakum, innakum. Nah, antunna, innakunna, inna la'allakumna ya. Innana nahnu, innana dan inna, la'allana. Nah, kalau la'alla menjadi la'allana. Nah, ini kalau inna dan la'alla bersambung dengan domir. Kemudian masukkan inna, ini bagus contohnya, masukkan inna kepada jumlah-jumlah berikut. Nah, ini bagus, kita selesaikan ini sampai 10 ya. Kemudian masukkan inna sekaligus la'alla Bu ya, sekaligus la'alla. Berarti dua jawaban. Silahkan gilirannya nomor 5. Yang terjemahkan dulu. Hiya mutazawwijatun artinya apa Bu, mutazawwijatun? Dia apa Bu? Jarulun anti mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Hadhil ustadzatu mutazawwijatun. Apa mutazawwijatun? Yang menjawab sudah kawin kah belum kah? 5 hiya mutazawwijatun. Masukkan inna dan la'alla sekaligus. Ya, silakan. Iya, kan tadi ada di atas. Iya menjadi apa? Innaha ya. Mutazawijatu. Pakai tanwin? Mutazawijatun. Artinya apa, Bu? Sesungguhnya? Sesungguhnya dia sudah menikah. Ya, dia perempuan ya. Makanya mutazawijatun mu'annas ada tak marbutoh. Yang tambah la'alla pulang. La'al? La'allaha mutazawijatun. Kalau la'alla artinya apa? Mudah-mudahan dia sudah menikah. Ya, atau barangkali dia barangkali sudah menikah. Ya. Kemudian nomor 2. Saya adalah siswa. Sesungguhnya saya adalah siswa. Mudah-mudahan atau barangkali saya, mudah-mudahan saya seorang siswa. Silakan. Ana, ya. Masukkan inna dan la'alla. Inni talibun. Boleh ini, satunya lagi apa Bu? In? Innani talibun. Ya. Masukkan la'alla. La'alli talibun. Ya, la'alli talibun. Ya. Nomor 3. Innahum minal baya minal ya minal minal yabani. Artinya apa? Sesungguhnya mereka dari Jepang. Barangkali mereka dari Jepang. La'alli minal bayani. La'allahum. Kalau la'alli barangkali aku dari Jepang. La'allahum minal baya minal yabani. Barangkali mereka dari Jepang. Ada orang-orang, 3 orang pindah sipit, muhanya pindah putiha, jerpian, bisa jadi nih dari Jepang. Bahasa Arabnya apa? La'allahum minal yaban. Kemudian nomor 1. Silakan. Innahu tajirun. Ya, arti, masukkan inna dan la'alla. Innahu tajirun. Ya, la'alla. La'alla tajirun. Nah, mana domirnya? La'al? La'allahu tajirun. Ya, barangkali dia adalah seorang pedagang. Kemudian nomor 6. Tafadhali, silakan. Itu muslimuna ya. Itu ujungnya nun na, muslimuna. Kami adalah kaum muslimin. Sesungguhnya kami innana ya. Muslimuna. Satu lagi boleh selain innana. Inna ya. Muslimuna. Ya, boleh. Innana muslimuna, inna muslimuna. Kalau la'alla Bu, gimana kalau masukkan la'alla? La'al la'allahu. Kan nahnu. Sama persis dengan innana tadi. La'al la'al mudah-mudahan kami. La'alla. La'alla muslimuna. Nunnya kereda. La'alla la muslimuna. Ya, la'allana inna nahnu innana. La'alla nahnu la'allana muslimuna. Ya. Nomor 7. Antunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahadatun. Mujtahi. Hi-ha-nya kasrah. Lang. Inna kunna. Inna kunna mujtahidatun. Ya. Tun ya muj. Mujtahidatun. Tun ya. Kemudian la'alla. La'allana. Nah itu nahnu. Ini kan antunna. Ah iyalah. Jadi la'alla kunna ya. Mujtahidatun. Ya, la'alla kunna tinggal sambung ya. La'alla kunna mujtahidatun. Kemudian nomor 4. Antum azkiya'u. Kalian orang-orang pintar. Orang-orang cerdas. Innakum. Ya. Azkiya'u. Ya. Ganti la'alla. La'allakum azkiya'u. La'allakum ta'qilun. Di Al-Quran banyak. La'allakum ta'qilun. La'allakum apa? La'allakum tattaqun dan seterusnya. Ya. Nomor 10. Anna. Itu apa tuh? Antakah anti kah? Anti. Ya, anti. Anti zakiyatun. Nah, kenapa anti? Bukan anta. Karena setelahnya mu'annas. Ada tak marbutah. Anti zakiyatun. Masukkan inna dan la'alla. Zakiyatun. Kalau ha anti. Kalau ha itu hiya. Innaki. Nah. Zakiyatun. Ya, kemudian la'alla. La'allaki zakiyatun. Ya, terakhir nomor 8. Hunna muslimatun. Nomor 8. Ar-raqmu tsamin. Innahunna muslimatun. Ya. La'allahunna muslimatun. Ya, cukup ya. Ada pertanyaan seputar inna dan la'alla? Ada? Ada. Ya. Kita ke buku Mukhtarat tentang pembagian atau cara membuat masdar ya. Halaman 26. 26 ya. Ada PR kah? Reda leh. Reda. Jadi halaman 26 ini tentang isim dilihat dari penyusunannya. Dia disusun adakah asalnya atau tidak ada asal sama sekali. Nah, maka ada dua bagian. Yang pertama jamid, yang kedua mushtaq ya. Mushtaq ya. Belum ya, belum sampai baru jamid ya. Jamid adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Jadi jamid ini tidak ada asal kata yang lain. Beda dengan kalimat contoh seperti maktab. Tempat belajar. Tempat menulis. Dia diambil dari masdar kitabah. Kataba yaktubu kitabatan, kitabah. Nah, maka kalimat maktab itu ambilan susunan dari kalimat kita, kitabah. Nah, maka maktab itu mushtaq namanya. Tapi kalau jamid tidak ada kata yang lain yang disusun dari jamid ini. Contoh mauzun pisang. Ada enggak serapan kata dari apa? Enggak ada. Contoh yang mushtaq, alim, orang yang berilmu, itu diambil dari kata ilmun, ilman, masdar. Jadi asal kata, asal sumber dari kata adalah masdar. Maka alim itu diambil dari masdar ilmu, ilmun. Maka alim adalah mushtaq, karena dia susunan dari kata ilmun tadi. Nah, beda dengan mauzun, pisang, kolam, pulpen, filun, gajah, protokol, jeruk, rojulun, seorang laki-laki, tidak diambil dari kata apa apapun. Nah, kemudian jamid terbagi dua, satu zat, dua masdar. Isim zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Hayawanun, ada enggak fi'ilnya? Tidak ada, binatang, hayawan. Rajulun, laki-laki, syajaratun, pohon, jabalun, gunung, nahrun, sungai. Semuanya ini tidak ada fi'il yang muncul darinya. Beda dengan masdar. Bagian yang kedua, termasuk jamid adalah masdar. Dan masdar ini asal kata. Asal kata dari isim fa'il, asal kata dari isim maf'ul, asal kata dari semuanya. Seperti contoh maktab tadi. Maktab adalah secara bahasa itu tempat menulis, karena kataba kan menulis. Maka maktab itu diambil dari serapan kata kitabah. Yang kitabata itu masdar. Apa artinya menulis? Maka maktab isim makan, namanya tempat menulis, terjemahnya meja. Jadi maktab itu ambilan kata yang lain. Diambil dari kata kitabah. Dari kata kita, kitabah. Nah, masdar ini, nah perhatikan, kalau zat ini tidak ada fi'il yang diambil darinya. Kalau masdar ada, khurujun apa yang diambil darinya? Khuroja yakhruju, ada fi'ilnya. Ruju'un, roja'a yarji'u. Syiro'un, syaro yashri. Ilmun, alima ya'lamu. Fiqhun, faquha yafquhu. Itu namanya masdar. Jadi masdar itu di sini isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya, atau dia diambil atau dia ada fi'il yang diambil darinya. Beda dengan zat yang tidak ada fi'ilnya. Kalau masdar ada. Nah, jadi masdar ini adalah asal kata, ya. Makanya masdar kan secara makna, secara harfiah afwan, secara harfiah, secara kamus maknanya sumber. Sumber air sudah dekat, masdarul ma, sumber air, secara harfiah, secara kamus. Tapi masdar menurut ilmu nahu dan sorof adalah sumber dari seluruh kata. Isim fa'il diambil dari masdar, isim maf'ul diambil dari masdar, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan diambil dari masdar. Karena dia adalah asal kata, makanya dia jamid, tidak diambil dari kata apapun. Tetapi bahkan masdar itulah asal kata dari kalimat mushtaq, seperti isim fa'il dan seterusnya. Ya. Kemudian yang mana ya? Yang B sudah belum, nomor 26 tuh. Masdar yang fi'ilnya 4 huruf. Sudahlah. Semuanya sudah belum nih? Sampai 4? Belum. Kita ulang. Kan sebelumnya, masdar itu ada yang fi'ilnya 3 huruf. Fi'il madinya 3 huruf. Seperti jalasa, julusun masdarnya. Doroba, dorbun. Kemudian kataba, kitabun, dan kitabatun. Itu masdar. Ghafaro, gufronun atau gufronan. Itu kalau 3 huruf. Jadi kalau 3 huruf itu dia macam-macam, beda-beda, tidak bisa kita kiaskan. Kalau jalasa yajlisu, julusan. Kalau doroba yadribu, doroban masdarnya, tidak sama. Nah, kemudian kalau yang masdarnya dari fi'il 4 huruf, maksudnya fi'il madi ya. Jadi catatannya B itu masdar yang fi'il madinya 4 huruf. Seperti akroma yukrimu. Maka, nah, satu kan af'ala. Akroma, maka masdarnya ikromun. Ahsana, ihsanun. Ankaro, inkarun. Nah, apalagi aslama, islamun. Apalagi yuk? Ashrafa, ishrafun. Nah, kemudian apa lagi? A'zama, i'zamun, dan seterusnya. Jadi kalau empat huruf fi'il madinya bisa dikias. Contoh tadi, ankara, inkarun, ahsana, ihsanun, aslama, islamun, akroma, ikromun, ashrafa, ishraf, ashala, ishal, dan seterusnya. Kemudian kalau fi'il madinya fa'ala, ainnya pakai tasydid, seperti karroma, seperti allama, ta'lim. Ta'lim, ta'lim di mana? Ta'lim itu secara bahasa Arab itu masdar, artinya pengajaran. Padahal pian belajar, bukan mengajar. Kan ta'lim allama itu mengajar, mengajar. Kalau belajar, ta'allama. Ta'allama belajar, allama mengajar. Makanya mu'allim itu guru, isim fa'ilnya, mu'allim yang mengajarkan. Jadi ta'lim, pengajaran, ya. Abbaroh, ta'bir. Hassana, tahsin, tahsin Quran. Hassana yuhassinu tahsinun. Karroma, takrimun. Hafadho, tahfidhun. Syarrafa, tashrifun. Zayyana, zayyana. Tazyinun. Nah, apalagi? Azzama, ta'zimun. Harrama, tahrimun. Sahala, tashilun, ya. Jadi hassana, tahsinun. Ini harus bisa kita kias. Ini ingat ya, kalau fi'il madinya empat huruf bisa apa? Dikias. Kalau fi'il madi enggak bisa dikias. Hassana, kan wazan fa'ala. Nah, sama kayak tadi yang pertama, wazan af'ala. Ini hamzah ya, af'ala. Seperti ahsana, seperti aslama, seperti asyrafa. Ini fi'il madi empat huruf ya. Maka apa masdarnya? Wazan if'al. Nah, if'alun. Ahsana, ihsan. Banyak aran orang. Ihsan. Aslama, islam. Jadi agama islam itu masdar. Ashrafa, ishrafun. Polanya, wazannya sama. Fa'ala hassana sallama ashrafa syarrafa. Maka masdarnya apa? Kan wazan taf'il. Taf'ilun ya. Hassana tahsinun. Sallama jo taslim, taslimun, taslim, syarrafa, tashrifun, hafadha, hafadha. Ayo apa hafadha? Tahfiz, sekolah tahfiz, nah itu masdar. Tahfizun, tahfiz Quran, penghafalan Al-Quran. Nah, ya. Ini ingat kalau fi'il madinya empat huruf. Satu, dua, tiga, empat. Satu, ain tasydid ini dua ya. Nah, ulun rincikan. Nah, asalnya seperti ini. Fa'ala. Tapi untuk mempermudah tinggal ditasydidkan saja. Fa' empat huruf. Maka masdarnya taf'il, hassana, tahsin, sadlama, taslim, syarrafa, tashrif, hafadah. Tahfiz. Ingat ini fi'il madinya empat huruf. Kalau tiga huruf maka beda-beda. Kemudian fa'ala. Nah, wazan fa'ala ya. Nah, kalau fi'il madinya polanya fa'ala, maka masdarnya mufa'alatun atau mufa'alatan, sama aja. Nah, mufa'alah ya. Contohnya di sini jahada mujahadah, hasaba muhasabah, doroba, apa bu? Doroba, apa? Mudorobah. Ini sistem apa ini? Bangnya mudorobah ya. Padahal hakikatnya bukan mudorobah. Kemudian apa tadi? Jahada. Kita harus mujahadah, bersungguh-sungguh. Mujahadah. Mujahadah. Kemudian qatala. Muqatalah. Muqatalah. Hasaba. Muhasaba. Apa lagi? Masalah. Tauhid ini sering tatkala membahas tauhid, apa masalah? Ayo, mumasalah. Ya. Wazannya mufa'alah. Jadi mim dan ini selalu ada. Mim ta, mim ta, mim ta, mim ta. Yang berubah asal katanya daroba, jahada. Ini selalu ada juga nih. Nah, selalu ada. Yang berubah apa? Asal kata kan jahada, jahada. Qatala, qatala. Hasaba, hasiba. Masala, masala. Maka mudorobah, muja. Jadi mim, alif, dan ta selalu ada. Mudorobah, mujahadah, muqatalah, muhasabah, mumasalah. Ini juga selalu ada yang mana? Ta dan ya. Nah, ta, ya. Ta, ya. Ta, ya. Ta, ya. Yang berubah tiga hurufnya saja. Kan hasana dari kata hasuna. Salama, salima. Syarrafa, syarufa. Hafadho, hafadho. Hafidho apa hafadho ya? Hafidho apa? Hafidho. Tiga huruf. Maka tiga huruf ini yang berubah-ubah. Hasana, tahsin. Salama, taslim. Ta dan ya-nya selalu ada. Hasana, tahsin. Salama, taslim. Syarofa, tashrif. Hafadho, tahfiz. Ini hamzahnya selalu ada. Nah, fa'alanya beda-beda. Ahsana, ihsan. Selalu ada kan hamzahnya. Nah, kemudian islam, isyraf, amjada, imjad, ashala, ishal. Ya. Jadi itu kita di sorof itu nanti belajar huruf tambahan. Ini kan huruf tambahannya hamzah. Huruf aslinya apa? Ha, sin, dan nun. Maka huruf tambahan ini selalu ada. Ihsan, islam, isyraf. Karena huruf tambahannya hamzah. Ini sama. Fa'ala. Huruf tambahannya, mana huruf tambahannya? Ketika menjadi masdar kan taf'il ya. Maka huruf tambahannya ta dan ya. Maka ta dan ya-nya selalu ada. Hassanah, tahsin. Salamah, taslim. Syarrafah, tashrif. Hafadah, tahfiz. Ta dan ya-nya selalu ada. Ini juga sama. Huruf tambahannya mim, alif, dan ta. Fa'ala huruf aslinya. Ini mudorobah, dorobah huruf aslinya. Maka mim, alif, ta selalu ada. Mudorobah. Jahada, mujahadah. Qatala, muqatalah. Hasaba, muhasabah. Masala, mumasala. Huruf tambahannya apa? Mim, alif, dan ta. Ini semuanya ada. Mim, alif, ta. Mim, alif, ta. Ya. Biar tidak bingung. Tinggal melihat kepada huruf tambahannya apa. Itu yang selalu ada. Walaupun fiilnya beda-beda. Dorobah, mudorobah, mimnya ada. Jahada, mujahadah, mimnya ada. Mim, alif, dan ta. Itu huruf tambahan. Selalu ada fi'il apapun saja. Tidak berubah. Kemudian yang keempat, nah ya, yang keempat, kalau fi'il madinya wazan fa'lala. Ya, fa'lala. Itu fi'il madi ya. Jadi kalau af'ala mudorinya yuf'ilu. Kalau fa'ala mudorinya yufa'ilu. Kalau qatala fa'ala mudorinya yufa'ilu. Kalau fa'lala mudorinya yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Seperti waswasa yuwaswisu. Basmala yubasmilu. Zalzala yuzalzilu. Dahroja yudahriju. Fa'lala masdarnya apa? Fa'lalatun ya. Lamnya dua. Tinggal menambah tak marbutoh. Fa'lala fa'lalatun. Nah, coba kita kiaskan. Tadi apa? Fa'lala. Ini sorob sih sebenarnya. Fa'lala masdarnya tinggal tambah ujungnya tak marbutoh. Fa'lala tun ya. Nah, contoh seperti dahroja. Mana penghapusnya yuk? Dah roja zal zala apa surah zalzalah awalnya apa idza zulzilatil ardu zilza zulzilat itu majhulnya zalzala zulzila itu sorofnya nah zalzala basmalah membaca bismillah hamdalah membaca alhamdulillah. Apalagi di buku. Contohnya waswasa. Waswas. Polanya apa? Fa'lala, dahroja, zalzala, basmala, hamdala, waswasa. Nah, maka apa namanya? Masdarnya apa? Fa'lalah ya. Dahroja. Dahrojatun. Zalzala, zalzalatun. Zalzalatun. Basmalah. Nah, basmalah. Ayo kita baca basmalah. Itu masdar. Basmalah. Membaca bismillah. Hamdalah. Hamdalah. Membaca alhamdulillah. Waswasa. Waswasah. Waswasatun. Nah, ini mas. Masdar. Fa'lalatun dahrojatun. Jadi taknya jadi ini selalu diakhiri dengan tak marbutoh. Zalzalatun, basmalatun, hamdalatun, waswasatun ya. Di buku apa contohnya di buku? Zakhrofa ya, zakhrofatun. Zakhrofa. Zakhrofa. Zakhrofatun. Nah, ya. Ini masdar. Makna masdar apa, Bu? Maksudnya dari sisi pemakaian itu gimana kita menerjemahkan masdar? Contoh pula contoh penggunaan masdar seperti duduk apa yuk? Tolong hapus dulu. Duduk duduk antara dua sujud. Apa bahasa Arabnya, Bu? Duduk antara dua sujud. maka menggunakan masdar. Makanya terjemahnya duduk saja, bukan telah duduk, bukan sedang duduk, bukan dia duduk. Jadi masdar itu tidak diterjemahkan ada domir, ada bilangan satu, dua, ada apa lagi ya? Kemarin sudah disebutkan. Tidak berkaitan dengan masa. Maka jangan diterjemahkan masdar itu telah duduk. Contohkan masdar contohnya al-julus. Ini masdar dari kata jalasa, julusun kan? Itu pakai tanwin. Kalau pakai alif lam, al-julus. Baina sajdataini. Dua sujud. Sajdataini. Sajdataini. Ini masdar ya, julusnya. Ini masdar. Maka kalau masdar, satu tadi, jangan diterjemahkan ada masa. Telah lalu, sekarang, atau akan datang. Makanya apa terjemahnya? Cuma duduk antara dua sujud. Satu, belum tulis. Tidak boleh, apa? Tidak ada zaman. Satu, tidak ada masa atau zaman. Tidak ada masa. Maka jangan pian terjemahkan ini telah duduk antara dua sujud atau akan duduk antara dua sujud atau sedang duduk antara dua sujud. Jangan diterjemahkan ada masa. Yang kedua, tidak ada apa lagi? Bilangan. Masdar itu tidak diterjemahkan ada bilangan satu, dua, atau jamak. Maka jangan satu duduk antara dua sujud. Jangan. Dua duduk antara dua sujud. Jangan diterjemahkan ada bilangan. Terjemahnya apa? Cuma duduk antara dua sujud. Yang ketiga, masa domir ya. Jangan ada domir. Tidak ada domir. Tidak ada domir. Maka jangan diterjemahkan dia duduk antara dua sujud, aku duduk antara dua sujud. Inilah mah. Berarti terjemahnya apa? Cuma duduk saja. Beda dengan fi'il madi. Kalau darabtu, saya telah duduk. Ada sayanya, domirnya. Ada masanya, telah. Itu fi'il madi. Jadi kalau masdar itu tidak ada masa, sedang, sekarang, atau akan datang, tidak ada bilangan, satu, dua, banyak, tidak ada domir, dia, kamu, saya, dan seterusnya. Terjemahnya cuma artinya saja. Al-julus, duduk antara dua sujud. Nah, seperti itu ya. Contoh, sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkan salam. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam. Sudah, bukan dia mengucapkan salam, bukan sedang mengucapkan salam, cuma mengucapkan salam. Nah, itu namanya masdar. Nah, membaca bismillah, apa bahasa Arabnya? Membaca bismillah. Dua-duanya masdar. Qira'ah masdarnya apa? Qira'ah. Bismillah. Basmalah. Nah, bas dua-duanya masdar. Qira'atu basmalah. Apa terjemahnya? Membaca bismillah. Tidak ada embel-embel masa sedang membaca bismillah, tidak ada bilangan sekali membaca bismillah, tidak ada domir dia membaca bismillah, tidak cuma membaca bismillah. Dua-duanya masdar. Itu pengertian masdar dari sisi penggunaan maknanya. C, ya. Nah, kan kita sudah mengetahui cara membuat masdar. Satu, kalau fi'il madinya 3 huruf. Kemudian yang kedua, kalau fi'il madinya 4 huruf. Yang ketiga, kalau fi'il madinya 5 dan 6 huruf. Jadi maksimal fi'il madi jumlahnya 6 huruf, minimalnya 3 huruf. C masdarnya, kita cukupkan pula jam 10 kurang 15 dan apa? Kemudian ada hauran jam 10. Ada pertanyaan kah dulu? Silakan. Seputar masdar atau yang telah lalu silakan. Atau yang dulu sulugah tadi silakan. Ya. Itu Ustaz. Apa? Gimana ya? Kalau masih berputar-putar kalau pakai yang mana? Yang mana? Ya memahami dari awal itu. Untuk yang saya lihat dari kawan-kawan juga itu Ustaz. Yang mana? Secara keseluruhan. Masdar, tentang masdar. Menggunakan buku muhtarat ini kok kayaknya bingung ya daripada ini harus yang, khusus iya, tentang sorot ini. Iya, bahasanya tentang sorot. Ini ya. Kalau dibandingkan buku yang 40 jam itu kok mau jam apa, Bu? Enggak 40 jam yang itu Aceh yang Zakaria itu loh. Oh, yang sorotnya? Yang nahunya. Itu kok kayak lebih enak dipelajari yang itu, Ustaz. Kalau yang di Kiai Aceng Zakaria itu dia tidak membahas tentang masdar kalau enggak salah. Iya, makanya jadi ini sorof ini. Buku hijau itu apa? Kitab tasrif itu masuknya. Belum sampai masalahnya ya. Iya, makanya untuk memahaminya kok lumayan membutuhkan apa? Iya. Belum sampai. Atau kalau ingin mempelajari masdar bawa kitab tasrif atau cuma pian fotokopi saja ya. Tapi ini banyak ini. Iya. Kan jadi cukup banyak ini ya. Iya, untuk pemula tuh kaget gitu loh Ustaz. Iya. Makanya ini sebenarnya porsinya sorof ya. Ya kenapa kita lalui saja walaupun pian belum 100% memahami, kita lewati saja ya. Nanti kalau belajar sorof nah baru baru tentang masdar ini lebih banyak porsinya. Yang kemarin kan ini yang domir nasab itu Ustaz. Yang hafalannya. Ya, oh iya. Kalau berikutnya Bang. Apa enaknya? Misalnya ini yang saya lihat itu kawan ya. Itu, dari merubah mufrad ke musanna itu belum lincah. Ya berarti itu. Harus latihan. Iya, nanti harus mungkin latihan. Itu aja ya. Ya. Misalnya seperti apa Bu maksudnya? Misalnya mengubah kolamun jadi kolaman itu aja iya. Belum terlalu ditekankan gitu iya. Bisa nanti latihan. Okay. Itu kan pembahasan tentang isim mufrad, isim musanna dan jama. Jama itu tiga atau lebih. Itu masalah bilangan. Satu, bilangan satu namanya isim mufrad. Seperti kolamun, sebuah pulpen atau satu pulpen kolamun. Kemudian kalau kita tambah ujungnya alif dan nun, tanwinnya hilang. Menjadi qolamani dua pulpen, kitabun kitabani dua buku, ustadzun ustadzani dua ustad, masjidun masjidani dua masjid. Kemudian dijadikan jamak masajidu dan ya, mungkin ya harus latihan ya. Mungkin misalnya dari halaman berapa sampai berapa atau apa isim mufrad, musanna dan jamak. Ubah ini ke musanna bisa seperti itu. Insyaallah ya. Aduh, tapi hari dua hari ini ulun harus mulah ini ujian di Bakkah belum selesai lagi nih. Kadang kada ingat bae. Ya. Ulun sering kada ingat. Kalau kada diingatkan rancak pian bisa kada ingat ulun. Iya, sering-sering diingatkan kalau misalnya hendak latihan ya. Ulun itu paling nyaman waktu itu jam 10-an malam itu sudah bebas dah. Kada ada lagi gawian. Itu biasanya ingat. Kalau pagi, siang, guring, sore kadang ada apa kajian dan seterusnya. Jadi malam itu yang paling kosong jam 9-an, jam 9 ke atas lah. Itu sudah yang nyaman. Sering ingat jam situ. Kalau yang pagi bisa kada ingat pas lagi ngajar. Jadi ingatkan ya, insyaallah belum bikinkan. Kalau seandainya di HP pian susah mengetik pon bahasa Arab, pian tulis di kertas, pian catat. Baru pian foto atau misalnya gimana ya. Seperti itu ya. Jadi insyaallah kita apa ulun-ulahkan latihannya. Ya. Ada lagi silakan. Kalau yang domir mutasil ini perlu dilanjutkan enggak Ustaz? Hah? Yang domir mutasil ini kemarin kan domir munfasilnya udah dua. Iya. Terus? Ya ini lumayan lah udah familiar. Nah, yang ya. Domir mutasilnya perlu dilanjutin enggak? Mutasil. Ini kan kayak itu ya Ustaz. Iya. Yang sudah dihafalkan rofa munfasil wahumahum. Sama nasab. Nasab munfasil iyah iyahuma. Nanti bisa kita sambung. Itu aja kan enggak dilanjutin yang mutasilnya ya. Bisa. Misalnya bersambung dengan fiil darabahu darabahuma darabahum darabaha darabahuma darabahum. Itu fiil madhi fiil mudhari beda lagi. Yadribanihi yadribuhu yadribanihi yadribunahu. Bikin ribet lagi. Ya, bisa itu. Bisa, Bay. Untuk latihan ya. Yang penting pengen menulis dulu benar. Walaupun nanti lisannya ketika menghafal agak sulit ya. Yang penting benar dulu tulisannya. Supaya terbiasalah. Terbiasa apa namanya? Berkomunikasi dengan domir. Iya, kalau enggak dibiasain, ya. Kalau dipaksa enggak dipelajari. Ya. Insyaallah nanti kita bikinkan. Yang penting mengulas contoh dulu kayak tadi. Contoh musanna, contoh jamak dan seterusnya. Insyaallah. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.